بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله والحمد لله segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga walillahil hamd sampai pada hari ini Allah masih melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita semua mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sehatnya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang agung, yang besar yang dikaruniakan kepada kita yang patut untuk disyukuri. Sehingga akan sangat terasa ketika diberikan sakit sedemikian nikmat rasa sehat itu. Duhai kiranya saya memaksimalkan kesempatan ketika diberikan kesehatan untuk banyak beribadah kepada Allah, untuk duduk memaksimalkan diri di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, untuk banyak menghafal ayat-ayat Allah, menghafal sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu semua akan terasa ketika kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita diberikan kesehatan, wajib untuk kita senantiasa bersyukur sehingga ditambahkan terus, ya. Ala kulli hal, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mengambil bab man adza jarahu hatta yakhruj, ya, bab siapa yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar, ya, karena jengkelnya, ya. Artinya tercelanya perbuatan tersebut. Nah, telah kita ambil hadis Thauban, ya. Man yahfaz, siapa yang hafal? Arman. Terus yang lain? Arman sendirian. Naam, had, bismillah. أرطأ بن المنذر قال سمعت أن يعني أبا عامر الكنسي qala kana qawlan yaqul ma min rajulaini yatasaramani qaw qatan ayamin fayublika ahaduna ama tarahuma ala wahuma ala zalika min al-masarat illa jami'an wa ma min darin yazlimu darahu wa yaqharuhu yaqharuhu hatta yahmiluhu dhalika ay yakhruja min manzilihi ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Naam, barakallahu fik. Tayyib, murajaah sedikit. Naam. Qala haddathana Isam bin Khalid 'inda man? Siapa Isam bin Khalid? Hah? Nah, Muhammad Sa'di. Abu? Abu siapa? Abu Ishaq. Abu Ishaq al-Himsi al-Hadrami. Naam. Siapa beliau? Imam Al-Bukhari menyatakan qala haddatsana. Berarti siapa? Hah? Kita ambil contoh. Ya. Aden menyatakan saya tadi mendengar dari Ustadz Abu Hisham begini dan begini. Berarti siapa Abu Hisham? Guru, ya. Berarti guru. Diingat-ingat ketika seorang perawi menyatakan qala haddatsana, maka beliau mengambil dari gurunya, ya. Atau akhbarana. Berbeda keadaannya ketika dikatakan an, ya. Nanti akan didapat pada pembahasan mustalahul hadis, ya. Ala kulli hal, Isam adalah murid guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tayyib, qala Arta'ah bin Munzir. Naam. Adan. Arta'ah bin Munzir. Siapa beliau? Arta'ah bin Munzir bin Al-Aswad. Hah? Abu Ali. Hah, setuju. Setuju. Abu Ali. Abu Adi, ya, bukan Abu Ali. Abu Adi dengan dal. Abu Adi Arta'ah bin Al-Munzir bin Al-Aswad bin Thabit. Abu Amir Al-Himsi. Siapa beliau? Ahmad Luqman. Luqman bin Amir Al-Himsi. Tayyib Al-Thawban. Naam, Al-Thawban. Siapa namanya? Iqbal. Siapa namanya? Fafa. Dafa. Dafa Thawban. Siapa beliau? Siapa? Abu Ishaq. La, Thawban. Tayyib. La, Ahmad Bajuber. Ahmad Rafi. Hat. Thawban. Tayyib Hammam. Humam. Maula Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Bekas budaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah dibebaskan oleh Rasulullah SAW, apakah beliau pindah dan menjauh dari Rasulullah SAW? Fakih, Thauban ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membebaskannya, apakah pindah? Tetap bersama Rasulullah SAW. Sampai kapan? Hah? Nga Fagi? Sampai kapan? Abdullah Fagi. Sampai kapan? Arman. Sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, tetap bersama Rasul. Kemudian berpindah ke mana? Berpindah ke Hims. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh ahli Hims, hadis Syamiyin. Ahli Syam semua yang meriwayatkan hadis ini. Naam. Kemudian di antara fadilah daripada Thauban, Abu Bakar, mana Abu Bakar? At fadilah daripada Thauban, beliau mempunyai apa? Nah, Hasan. At apa yang dimiliki Thauban? Hisham, mana Hisham? Hisham, ada Hisham. Lupa, Iqbal. Hah? Baitul Ziyafah. Naam. Ini di antara fadilah yang dimiliki Thauban radhiyallahu an. Tayyib. Hadis ini merupakan asar yang berhenti pada perkataan Thauban. Disebut apa? Hah? Asar ini disebut asar yang perkataan sahabat, bukan mursal. Mursal terputus, ya. Mursal tabi'in menyatakan qala Rasulullah, ya. Kalau ini apa? Karena Thauban yaqul, artinya ini memang ucapannya Thauban. Tidak dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa Muhammad Sa'di? Asar, iya betul asar. Hadis juga disebut asar. Dari Rasulullah pun juga disebut asar. Aden. Mauquf, naam. Mauquf kepada Thauban. Apakah ada dari Rasulullah yang semakna dengan hadis ini? Pak Didi. Tidak, anu Pak Didi ya, tidak hadir ya. Tayyib. Jadi hadisnya Pak Didi, ma min rajulaini yatasaraman fauqa thalathati ayyam. Ya. Ada dua orang yang saling berseteru melebihi tiga hari, kecuali fayahliku ahaduhuma, sampai salah satunya binasa dan kedua-duanya mungkin meninggal dalam keadaan demikian, illa halaka jami'an, kecuali akan binasa semuanya. Yang semisal ini apa ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah. Baik. Ada enggak? Abu Salman. Belum siap. Humam. Hadis Ibn Umar, ya. Ada yang hafal? Hadis Ibn Umar, ada yang hafal? La yahillu la yahillu lil mu'min an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak dihalalkan bagi seorang mukmin yang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ya semakna berbeda, tapi semakna ya. Adanya apa? Adanya pembatasan ya untuk berseteru antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jadi dalam riwayat dikatakan apa? Salasalayalin. Ya, 3 malam. Tayyib. Ala kulli hal. Naam. Man yaqra? Siapa namanya? Rayyan. Bismillah. Bab baru, bab jarul Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ini adalah bab selanjutnya. Kita telah keluar dari bab sebelumnya, yaitu bab gangguan terhadap tetangga sampai keluar. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu bab jar al-Yahudi, tetangga seorang Yahudi. Artinya beliau al-Imam al-Bukhari ingin menjelaskan bagaimana sih mauqif seorang muslim ketika bertetangga dengan mereka yang non muslim ya. Dalam hal ini yang dijadikan bab adalah Yahudi ya. Tidak terbatas Yahudi ya. Di sana ada Nasara ataupun Majus dan yang lain sebagainya ya. Kemudian beliau al-Imam al-Bukhari memasukkan hadis, qala haddatsana Abu Nuaim. Man yadhkur? Ada yang ingat Abu Nuaim? Siapa? Hah? Aden? Hah? Siapa namanya Abu Nuaim? Sudah sekian hadis kita ambil riwayat Abu Nuaim. Ubah. Hah, Ahmad. Abu Nuaim. Termasuk yang banyak muridnya dan banyak gurunya Abu Nuaim ya. Siapa beliau? Al-Fadl bin bin siapa? Fadl bin hah? Bin siapa? Al-Fadl bin bin Dukain ya. Ingat-ingat, sudah sering kali kita mengambil riwayat beliau dan sudah dijelaskan tentang sekilas biografi Fadl bin Dukain atau Abu Nuaim. Beliau gurunya Imam Al-Bukhari. Wala haddatsana Bashir ibn Sulaiman an Mujahid. Ya. Mujahid sahib tafsir ma'ruf. Mujahid bin bin siapa? Ada yang tahu? Sa'di, Muhammad Sa'di. Mujahid. Mujahid bin Jabr. Sahib tafsir ma'ruf dalam kitab-kitab tafsir. Qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr. Kata Mujahid, aku dahulu bersama Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau adalah sahabi ibn sahabi. Ya. Wa ghulamuhu yaslukhu syatan, dan budaknya sedang menguliti kambing ya. Sedang menguliti kambing, artinya baru selesai menyembelih kambing dikuliti. Faqala ya ghulam. Kemudian Abdullah bin Amr menyatakan, wahai ghulam, idza faraghta fabda bi jarina al-yahudi. Ketika engkau telah selesai dari menguliti kambing tersebut, maka mulailah dengan tetangga kita yang Yahudi. Dengan tetangga kita yang Yahudi, yang seperti ini tidak dilakukan dengan hawa nafsunya. Seorang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya, seorang sahabiyun jalil, lahu fadluhu, ya, termasuk yang punya keutamaan, kemuliaan. Bagaimana beliau menyelisih petunjuk? Tidak mungkin, ya. Maka dari itu sahabat dikatakan kulluhum udul, semua sahabat ini adil, semua sahabat adil, ya, dipercaya semuanya. Ketika melakukan sesuatu, mereka adalah orang yang paling berada di depan di dalam menerapkan perintah Allah dan Rasulnya. Kata beliau, fabda bijarinal Yahudi, mulai dari yang Yahudi. Bisa jadi Yahudi adalah yang terdekat, ya, karena telah lalu pada beberapa hadis, mungkin ada yang ingat, ya, dengan siapa kita berbuat baik yang lebih kita dahulukan? Hah? Siapa? Yang paling dekat pintunya, ya, yang paling dekat pintunya dengan kita, ya. Maka diberikan kepada Yahudi. Faqala rajulun minal qaum, kemudian berkata salah seorang dari kaum Yahudi, aslahakallah, menganggap bahwasanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr adalah keliru. Semoga Allah memperbaikimu, wahai Abdullah. Qala, kemudian beliau dengan tenang, tidak bersikap unf, kasar atau yang semisal itu, maka beliau menyatakan, ini sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar, mewasiatkan tetangga hatta khashina. Dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Bukhari, telah lalu kita mengambil hadis ini, ya, riwayat yang lebih kuat dalam riwayat Al-Bukhari, hatta dhanantu annahu sayuwarritha, sampai-sampai aku menyangka, kata Abdullah bin Amr, hatta khashina, aku takut, ya, ya, aku takut bahasanya Rasulullah memerintahkan kita untuk mewariskan harta kita kepada tetangga. Ya, di dalam riwayat Bukhari, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarritha. Di sini dinisbatkan kepada nabi-nabi mewasiatkan dengan tetangga untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Nah, hadis ini asalnya di dalam Sahih Bukhari yang semakna dengan ini, dan diriwayatkan. Abdurrahman, keluar Abdurrahman. Abdurrahman, Abduh, duduk di belakang sana. Ayo, duduk di belakang lah, di luar. Baik. Diriwayatkan dari beberapa sahabah. Ya. Hadis yang semisal ini diriwayatkan dari beberapa sahabah dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Kemudian fawaid daripada hadis ini diantaranya bagaimana hirs as-sahabah radhwanullahi alaihim ajma'in menerapkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam menerapkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, biqadhin nazar, dengan tidak memandang siapa tetangga yang harus kita berikan. Telah lalu bahwasanya ada tiga hak terhadap tetangga muslim, ya. Yang pertama, ketika dia itu adalah saudara kita, dia punya hak qarabah, kemudian hak ukhuwah ya sesama muslim, kemudian yang ketiga hak apa, hakul jar ya, hakul jar, hak tetangga. Dia punya tiga hak. Ketika dia adalah seorang kafir, maka punya satu hak. Haknya apa? Hak tetangga. Hak tetangga. Walaupun dia adalah seorang yang kafir, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir. Terlebih lagi tetangga mempunyai hak, hakul jar ya. Tetap kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka kelaparan, kita diperintahkan untuk tetap memberikan, memenuhi kebutuhan mereka ya. Semua hadis yang berkaitan tentang tetangga diterapkan kepada tetangga kita yang kafir. Rasulullah SAW pernah menyatakan, laisa minna, bukan bagian dari kami, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan kenyang ya, wajaruhu ja'i, dan tetangganya kelaparan, hatta kafir, walaupun dia adalah seorang yang kafir. Ketika tetangga kita yang kafir tadi kelaparan dan kita tahu demikian keadaannya, maka kita berdosa. Tidak sempurna keimanannya. Demikian Islam betul-betul menjaga. Ini diantara rahmat Islam. Hatta orang kafir. Dari sini barakallahu fikum, terdapat juga di dalam hadis ini perhatian Islam di dalam bermuamalah dengan ghairil muslimin, dengan orang-orang yang bukan beragama Islam secara umum ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian ya, tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Ya. Yang dilarang siapa? Innama yanhakum, kata Allah. Yang dilarang itu kepada mereka-mereka yang memerangi kalian. Artinya di medan perang. Ya, di medan perang. Dan berusaha untuk mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Inilah yang halal darahnya. Ketika tidak dilarang kita untuk berbuat baik kepada mereka, terutama tetangga. Apalagi mereka adalah orang-orang kafir zimmi, kafir musta'man mu'ahad, bukan kafir harbi. Kafir zimmi yaitu mereka yang mempunyai yang zimmahnya berada pada tanggungan kita. Dia yang membayar pajak dan sebagainya, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan hidup sebagaimana kaum muslimin. Maka tidak dihalalkan darahnya, harga dirinya, hartanya, tidak dihalalkan. Sama sebagaimana seorang muslim, haknya dia di dunia. Begitu juga musta'man yang mempunyai perjanjian dengan satu saja, hatta seorang wanita muslimah memberikan jaminan keamanan bahwasannya fulan kafir minan nas, fulan ini orang kafir datang dari negeri seberang berada pada tanggungan saya, maka diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, mempunyai hak sebagaimana hak kaum muslimin atau mu'ahad yang punya perjanjian dengan pemerintah. Ya. Demikian Islam mengajarkan kita. Al-khulasah, ya, ringkas kata terkait dengan ta'amul seorang muslim terhadap selain muslim, yang pertama adalah ad-da'wah. Wajib bagi kaum muslimin untuk berdakwah ila Allah kepada mereka-mereka yang kafir, mendakwahkan tauhid dengan keumuman ayat. Ya, Allah menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapa yang ucapannya lebih utama, ucapannya lebih baik daripada yang mereka, daripada mereka yang berdakwah di jalan Allah. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, yaitu apa, aku berdakwah di jalan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, bagi mereka yang mampu. Kullun bihasabi, masing-masing dengan kemampuannya. Ya, masing-masing dengan kemampuannya. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam pun juga menyatakan di dalam hadis yang sahih, fawallahi, kata Rasulullah, bersumpah Rasulullah SAW, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah menjadikan sebab engkau mendapatkan hidayahnya seorang saja, dapat hidayah Islam, lebih mulia, lebih utama daripada engkau mempunyai unta merah yang amat sangat mahal. Ya, keumuman, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang terdapat di dalamnya, apa, keumuman fadilah daripada ad-da'wah ilallah azza wa jal, masing-masing dengan kemampuannya. Ada yang bisa dengan hartanya, ada yang bisa dengan ucapan, menyampaikan dan sebagainya. Ini hak yang, ini yang pertama yang harus kita tunaikan terkait dengan orang-orang non-Islam atau non-Muslim. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan kita untuk menzaliminya sedikit pun, baik jiwanya, hartanya, harga dirinya, ya, sebagaimana telah lalu, terkecuali di medan perang, ya, berbeda keadaannya. Yang ketiga, bolehnya bagi kita untuk bermuamalah dengan mereka sebagai halnya Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan jual beli dengan mereka. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam tuwfiya, Rasulullah wafat, dan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan yang dibagikan kepada keluarganya Rasulullah SAW. Masih tergadaikan. Ya, maka boleh bagi kita bermuamalah dengan mereka. Tidak ada kaitannya dengan al-wala wal-bara. Ya, yang tidak diperbolehkan kita mengikuti agama mereka, yang tidak diperbolehkan kita menyerupai peribadatan mereka, menyerupai tata cara mereka di dalam berpakaian. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, kita menjadikan mereka sebagai wali-wali, menjadikan wilayah kecintaan secara hakiki kepada orang-orang kafir. Adapun bermuamalah seperti kita di dunia, boleh-boleh saja, kafir. Ya, apapun agamanya, Hindu kah, Buddha kah, jual beli dengan mereka perkara yang halal. Ya, maka jangan sampai kita di sini mempunyai mauqif yang berlebih-lebihan, al-ghulu. Al-ghulu ini yang akan membinasakan kita dan telah membinasakan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Apa itu al-ghulu fid din? Berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, Kemudian yang keempat terkait dengan salam, terkait dengan ucapan salam. Maka Islam mengatur, Islam mengatur untuk kita tidak memulai pengucapan salam kepada orang-orang kafir. Ketika mereka maksa, di zaman sekarang terkhusus ya, di zaman sekarang mudah sekali assalamualaikum dari lisannya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Wah, luar biasa di zaman sekarang. Maka Islam mengatur yang demikian, kita tidak diperbolehkan untuk memulai assalam. Rasulullah memberikan arahan untuk kita menjawab wa'alaikum ketika mereka mengawali dengan assalam, sebagaimana Rasulullah SAW melarang la tabda'u al-yahud wan-nasara bis-salam, jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasara. Ketika mereka menyatakan demikian, maka apa? Jawablah dengan wa'alaikum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah arahan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga yang terakhir adalah husnul jiwar, memperbaiki hubungan bertetangga, sebagaimana di dalam hadis ini. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam terus memberikan kita motivasi untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Ya, inilah Islam, barakallahu fikum. Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang kepada semua yang mempunyai nyawa. Ya. Keumuman firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ini, termasuk mu'minuhum wa kafiruhum, insuhum wa jinnahum, manusia dan jin semuanya. Rahmatan lil alamin, termasuk juga apa, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan mereka yang melakukan demikian adalah neraka, mereka yang menyatakan demikian adalah surga. Ini bagian daripada kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sampai ke binatang pun nanti akan kita baca hadis-hadis terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW memberlakukan rahmah kasih sayang terhadap binatang yang akan disembelih. In rahimtaha, kata Rasulullah, yarhamukallah. Engkau ketika menyayanginya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit. Sudah masuk waktu azan ini? Belum? Naam. Azan dulu, kita lanjutkan sedikit setelah azan. Naam. Fadhal. Naam, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali kepada hadis kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga, yang demikian ini menunjukkan rahmah kasih sayang daripada Islam hatta kepada mereka-mereka yang kafir, sebagaimana di dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya di dalam sekian ayat ya, menjelaskan bahwasannya di antara kasih sayangnya Allah memberikan rizki kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi ini, binatang termasuk pun juga manusia di sana, itu rizkinya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rizki kepada mereka ya. Apalagi manusia, binatang pun Rasulullah terus jaga rizkinya, tidak dibiarkan mereka kelaparan ya. apalagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia melebihi makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami muliakan bani Adam, kata Allah. Coba lihat, Allah menyatakan kami muliakan anak keturunan Adam. Maka ayat ini umum, mukmin ataupun kafir. Bentuk pemuliaan Allah terhadap mereka, hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan mereka bisa untuk melewati lautan dan berjalan di daratan. Bentuk kemuliaan Allah kepada bani Adam. Warzaqnahum minat thayyibah, dan kami memberikan rizki kepada mereka dari yang baik-baik. Artinya mereka makan lewat mulut mereka, tidak sebagaimana binatang. Tidak sebagaimana binatang, ada yang mungkin makannya berbeda, tidak lewat mulut atau yang semisal itu. Makan lewat mulut dengan tangannya, dan yang dimakan adalah yang baik-baik. Ya. Beda lagi dengan ayam, ya. Ayam dengan cucuknya, ya, dia apapun dimakan. Lihat di hadapannya apa yang bisa masuk ke perutnya dimakan sama ayam. Begitu juga burung, berbeda. Artinya ini bentuk pemuliaan Allah kepada bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dengan mudahnya perkara mereka, ya, diberikan makanan yang baik, ya. Pada akhir ayat ini Allah menyatakan wafadzalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Kami, kata Allah, muliakan mereka, utamakan mereka daripada semua makhluk, banyak daripada makhluk-makhluk Allah. Punya nilai lebih di atas makhluk-makhluk yang lain. Ya, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, terutama manusia, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia, ya, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, intinya dengan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bagaimana seorang muslim bermuamalah dengan tetangganya yang kafir. Khulasahnya sudah kita sampaikan, ya, bahkan mungkin lebih daripada ringkasan. Insyaallah mudah-mudahan yang kita ambil pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan menjadi pemberat daripada amal soleh kita kelak yaumul qiyamah. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.